bawel, posting sepatu di Instagram dibilang pamer, yang komen lagi di rumah sambil ngerjain PR. Makanya gua woles, inaan lo malah bikin GR. Mending daripada diambil hati jadi benci, gua santai aja sambil terus beli Yeezy. Yang nyinyir biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Mending gua berkarya cepet kaya, lo pada makin iri. Yeezy gua udah siap yo, Yeezy gua udah siap yo, Yeezy gua udah siap yo yo, Yeezy gua udah siap bro, Yeezy gua udah siap yo, Yeezy gua udah siap yo, Yeezy gua udah siap yo yo, Yeezy gua udah siap bro. Dan jelas lo gak bisa pamer depan dia. Cinta ditolak lalu akhirnya lo putus asa, karena cewek suka cowok lebih kaya. Sepatu lo bagus, status lo pasti naik terus. Jadi gak perlu lagi nyanyi lagu Dewa Pupus. Kalau punya pacar pasti gak akan putus-putus. Cowok keren pasti ditempel cewek terus.